Semua ini memang beta susah. Maaf jua saya. Bukan beta ingkar janji lupa cinta. Tapi memang semua ini terpaksa. Sepung papa mama, sepung basudara, dorang seng suka deng beta. Cinta.